Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya. Dengan menyebut nama Allah, jalani